عبده وموالاه أما بعد. Ikhwan fillah azakumullah, sedikit meneruskan terkait dengan beberapa qawaid dhawabit di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini cukup panjang pembahasannya, kita singgung sedikit dan insyaallah pada perjumpaan berikutnya kita rinci. Judulnya adalah kaidah-kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah. Jadi disebutkan barakallahu fikum terkait dengan hukumnya. Jadi saya sebutkan hukumnya, hukum asalnya adalah fardu kifayah dan bisa menjadi fardu ain. Tadi saya sempat mengatakan itu dengan kesepakatan para ulama. Jadi terkait dengan ini tidak demikian. Bukan ijma ulama. Tetapi ini qaul jumhur al-ulama, pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya adalah fardhu ayah dan bisa menjadi fardhu ain dalam beberapa keadaan. Itu pendapat jumhur ulama dan yang rajih. Nah, demikian yang disebutkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam risalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pembahasan yang berikutnya untuk melengkapi pengkajian kali ini ialah an-nasu fi hadzal asl thalathatu aqsamin. Orang-orang atau umat manusia terkait dengan bab amar ma'ruf nahi munkar ada beberapa macam. As-sinful awal yang pertama ialah sinfun razaqahumullahul ilma wal hikmata wal hilm fayamuruna wa yanhauna wifqa syara'. Satu jenis orang, mereka dikasih rezeki, dikasih anugerah oleh Allah Jalla wa'ala berupa ilmu, berupa hikmah, berupa hilm. Mereka beramar ma'ruf, bernahi munkar sesuai dengan bimbingan syariat. Sesuai dengan adillah minal kitab wa sunnah. Kata Syu'baib rahimahullah, wa haula'i hum du'atul haqqi wal basirah. Mereka itu adalah orang-orang yang dikatakan da'i-da'i kebenaran, da'i-da'i di atas basirah. Wa humul ladzina taqumu bihim hujjatullahi 'ala khalqi. Mereka-merekalah yang dengan mereka tegak hujjah Allah atas makhluknya. Hujjah Allah sampai kepada makhluknya melalui mereka-mereka ini. Yang pertama. As-sinful tsani, jenis yang kedua ialah jenis orang yang tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak perhatian dengan bab ini. Padahal mampu untuk melaksanakannya. Tidak melaksanakan, tidak menegakkan prinsip ini. Ya, pada mereka sanggup. Mereka berdalil dengan ayat Allah Jalla wa'ala. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Dan Maidah 5. Wahai orang-orang beriman, wajib atas kamu mengurusi diri kamu sendiri. tidak akan membahayakan kamu orang yang sesat kalau kamu dikasih hidayah. Mereka memahami ayat ini alaikum anfusakum, dipahami dengan pemahaman yang salah. Mereka memahaminya ngurusi diri sendiri, tidak ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Wa hadza ghalat, salah ini. Al-Maidah 105. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan diriwayatkan dari para ulama dari sahabat yang mulia sahabat Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya. Beliau pernah berkhutbah, ayyuhan nas innakum taqrauna hadhihi al-ayah, wahai umat manusia, kamu pernah kamu membaca ayat ini, bacakan ayat di atas. Wa innakum tad'unaha bi ghairi mawdhi'iha, dan kamu meletakkan ayat itu bukan pada tempatnya. Aku pernah mendengar Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, innan nasa idza ra'aw al-munkar falam yughayyiru aw shaka ay ya'ummahum Allah biqabil minhu. Aku pernah mendengar bersabda, sesungguhnya orang-orang masyarakat bila melihat kemungkaran lalu tidak dirubah, maka hampir saja Allah ratakan mereka dengan hukuman daripada. Artinya justru ini ayat memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sampai ada sebuah kondisi ketika tidak ada arti manfaatnya prinsip ini, maka alaikum anfusakum, urusi diri kamu sendiri. Intinya salah tipe yang kedua. Mereka meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar berbunyi dengan ayat ini. Salah. Dan dia mengatakan yaghliqu, salah kelompok ini. Justru itu ayat memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar sampai pada suatu zaman kondisi di mana tidak ada lagi manfaat prinsip itu, maka saat itu engkau mengurus diri kamu sendiri, alaikum anfusakum. Sekarang belum waktunya. Asy-Syaikh yang ketiga, ialah man yuridu ayat murawayanha imma bilisanihi wa imma biyadih mutlaqan min ghairi fiqhin wala hikamin wala sabrin wala nadharin fima yasluhu min dhalikum wala yasluhu. Tipe yang ketiga ya, semangat. Semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Senang ingin memerintahkan, ingin melarang, entah dengan lisannya atau dengan tangannya, secara mutlak, tanpa fikih, tanpa hikmah, tanpa kesabaran, tanpa memandang mencermati mana yang baik, mana yang tidak baik. Yani amar ma'ruf nahi munkar tanpa kaidah-kaidah syarak. Semangat saja tanpa ada ilmu yang menyertai. Salah ini. Ini lebih membahayakan, lebih membinasakan, lebih merusak dibandingkan dengan yang dia perbaiki. Dicontohkan seperti kaum Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah, mereka memberontak penguasa dengan alasan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka berjihad dengan jihad yang salah, jihad terorisme, semuanya dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Punya semangat nahi munkar, tapi dengan tawa kaidah yang syar'i, jatuh kalau perkara-perkara yang munkar lagi barulah. Maka yang benar satu, yang punya semangat amar ma'ruf nahi munkar, tetapi dengan kaidah-kaidah syarak, sesuai dengan bimbingan-bimbingan syarak barulah. Ini disebutkan oleh Syaikhul Jabir rahimahullah dalam ta'liq beliau atas risalah al-amru bil ma'ruf nahi munkar dengan judul Ithafu lil Basar di halaman yang ke-39. Ibn Taymiyyah bukan dua, yang enggak perhatian dengan prinsip ini dan yang melampaui batas dalam mengerjakan prinsip ini. Syekh menambahkan pihak yang ketiga yang adalah hak yang benar para ulama. Jadi semangatlah amar ma'ruf, tapi yang ma'ruf caranya. Semangat nahi mungkar, jangan mungkar cara kamu itu. Harus ma'ruf. Amar ma'rufnya ma'ruf. Nahi mungkarnya juga ma'ruf. Jangan sampai mungkar. Maka menggunakan kaidah-kaidah penting dalam bab ini para ulama. Dan itu cukup panjang, penting dijabarkan. Dan insyaallah taala barakallahu fiikum kita kaji pada kesempatan berikutnya detail kaidah syarak terkait dengan zat ini supaya tahu prinsip ini menjadi prinsip yang agung dan indah dalam Islam ketika ditunaikan dengan cara-cara syarak. Tapi ketika dengan tanpa itu merusak, mencoreng nama baik Islam, mencoreng kaidah Islam atas nama amar ma'ruf nahi munkar. Yang tadi kita gambarkan yang indah-indah tadi, yang urgen tadi, ketika amar ma'ruf nahi munkarnya sesuai dengan bimbingan syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya kita kaji pada kesempatan berikutnya kaidah lebih mendalam lagi terkait dengan bab ini. Terus ya, kaidah-kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fiik insyaallah. Fadhal, saya kasih waktu untuk saya jawab. Biasanya ini di sini banyak pertanyaan. Biasanya. Saya kasih waktu siapa tahu ada yang mempertanyakan baru. Monggo, ya gampang ya. Terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, pada tahun ini saya melihat dunia maya terlalu berat. Karena demikian, 80-90% dunia Indonesia itu menggunakan masker. Sehingga kalau sendiri disebabkan moderasi beragama. Ya, itu dari yang dipatokan yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita mengapa harus seperti ini, sementara mereka ini mendapatkan sumber dari sosial, sementara kita sendiri tidak mau disimpan ya sosial-sosial. Mereka sendiri yang tidak mengatakan kita ini juga tidak mengatakan, mereka itu tak ada di media sosial. Jawabannya sama, tetap dengan cara-cara syar'i. Amar ma'ruf nahi munkar offline, online, dunia nyata, maya, tetap sama jawabannya. Harus dengan bimbingan-bimbingan syariat. Tidak bisa atas nama dunia maya kaidahnya dilanggar. Tidak bisa. Barakallahu fiikum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat kita tidak bersentuhan dengan dunia maya kok kayaknya kurang pas ya? Kurang pas kayaknya. Ya betul, kita bersentuhan dengan dunia maya untuk hal-hal yang positif. Menafikan secara mutlak tidak, mengisbatkan secara mutlak juga tidak. Justru yang dinasihatkan oleh para ulama dan para masyhur kita adalah mempergunakan zaman sekarang ini menggunakan dunia maya ini atau medsos yang ada dipergunakan untuk menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah, menyebarkan akidah yang benar, tetap dengan cara-cara syar'i. Dipakai media yang paling minim dharornya. Selebihnya tawakal kepada Allah. Kita hanya tuntut untuk mengerahkan kemampuan kita dalam beramar ma'ruf, selebihnya Allah yang memberikan taufik. Jadi jangan alasan itu kemudian kita mengikuti gaya mereka. Oh, anda lari ke sana, ikuti ke sana. Oh, enggak. Kita punya aturan main tetap dengan batas-batas syariat. Semampunya, barokah min Allah. Ngerti nggih? Ada dua. Jadi jangan kira kita enggak masuk dalam dunia itu untuk amal ma'ruf. Enggak, tetap dakwah, tarbiyah, lanjut menggunakan medsos yang bermanfaat yang minim boronya. Gitu, disebarkan ke ya mungkin kemampuan kita 10%, 20%, alul batil yang kebanyakan merajai. Labas, itu upaya kita. Barakah minallah. Ya sama kayak di dunia nyata. Kalau diperbandingkan dakwah kita dengan dakwah mereka, kalah kita orang. Kayak gitu ya. Dakwah mereka luar biasa. Kita juga luar. Jadi gak sebagaimana. Lanjut terus dakwah. Juga dengan kaidah yang benar, dengan fikih yang benar. Kita hanya menyampaikan, mengerjakan kewajiban, hasilnya apa jelas orang ini. Jadi jangan lo ya, semangat untuk berdakwah via medsos yang bagus. WA, ya mungkin WA, mungkin Telegram, mungkin yang sangat minim borolnya. Ketika borolnya banyak, jangan pakai yang itu. Pakai yang lain yang kecil memborotnya, dakwah juga. Selebihnya para pemimpin sudah mau apa lagi? Namanya fattakullah masyarakat. Tidak paham dia. Jika ada seseorang yang punya dua istri di rumah si A seperti sedangkan di rumah si B seperti bolehkah dalam pembagian hari yang satu hari di neraka, enam di surga? Tidak boleh. Itu kabar iman. Itu kabar iman. Wajib bagi Anda untuk adil dalam tiga hal. Adil di dalam maskan tempat tinggal. Adil dalam nafkah, nafkah. Wow, adil dalam barat nabi. Kisbatin pembagian lalu malam. Jadi jangan dikarenakan neraka itu surga atau jadi zalim. Malah itu yang masuk neraka nanti. Nauzubillah. Jadi gitu. Yang betul adalah kondisikan yang neraka tadi jadi surga ya. Iya. Nah iya. Sekarang ini. Dokong kayak gitu. Ya, caranya itu sebagai suami yang betul-betul menunaikan wajibannya sebagai suami. Tunaikan hak-hak istri A, istri B. Dengan penuh kekuatan, dengan semaksimal mungkin. Yang adil kepada mereka semua, tunjukkan keindahan Islam dan kata adil. Betul ya? Yang kata adil, tolong bikin buku ya. Konsep indah tak adil sunnah. Menurut. Aku sudah bikin yang rumah tangga nih, konsep indah rumah tangga sunnah. Yang terakhir dia tahu ya, konsep indah ta'adud sunnah. Aku sudah ta'adud. Yang ta'adud silakan dulu. Supaya paham salafi ini. Indah ta'adud. Kan mudahnya masing-masing. Kalau belum mengamalkan itu penjiwaannya kurang. Kalau semata-mata teori itu nanti ngambang. Jadi pas knowledge itu belum bisa menghayati, itu masih ngambang. Kira-kira begini, kira-kira begitu. Itu ketika orang baca itu kurang marah. Jadi itu pengalaman langsung itu beda pembahasan. Sekarang ngalami langsung, sehingga dia knowledge itu apa ilmiahnya dikeluarkan, pengalaman pribadi dan yang lain juga dikeluarkan. Jadi beda itu begitu. Jadi bukan awang-awang perkiraan, karena teori kan. Susah membereskan pena dengan awang-awang. Meninggalkan mencegah kerusakan dengan menilai yang lihat antum baca atau orang. Karena yakin mereka menulai. Kecuali kalau harus sendirian. Kalau banyak orang ya sudah kasihkan orang lain. Sudah sedulur sih. Potong mulutnya. Kecuali kalau sendirian. Yang antum cegah adalah sisi mungkarnya, lempar bajunya. Bapak, masa jangan mas, bapak jangan pak, jangan-jangan, tidak boleh lempar baju, lempar sendiri. Terus jangan-jangan tahan, tahan itunya. Selebihnya ya sudah, urusan dia. Aku nggak usah mungkin ikut intervensi. Oh, no apa sih mas? Oh, ikut sih nggak boleh. Oh, no apa sih mas? Oh, no apa sih pak? Langsung masuk ke dalam. Nah itu bukan urusan inti. Nanti akan diminta. Dia yang dilelai itu nahi mungkarnya. Tahan jangan sampai mereka kebu-kebuan. Itu larangan. Kau boleh lelai itu. Cekal masih. Cekal sih masih. Iya. Yang dibawa motor semua dibawa. Motor yang lelai tadi. Yang dianjurkan motor siapa? Suaminya, ya, dia mana? Urusannya kono. Nah, antum mau pegang masih, masih pegang bae, boleh antum. Kalau bisa ya yang lain, yang putri suruh pegang bae ini, antum pegang masih. Ada kesempatan, aku dah dibukar ya. Afal ya aku dah dibukar ya. Oh, masih di tekeli kono bae dilarut gini. Boleh, itu mungkar juga. Jangan sampai nahi mungkar, antum itu mungkar. Itu mananya. Dengan cara yang satu. Jadi cegah mungkarnya, selebihnya sudah jangan intervensi urusan mereka itu bukan misalnya. Bagaimana? Tinggi. Tuh. Iya, kalau itu sudah merasa mampu, sudah mampu ya, dan sudah merasa asyik, berjuanglah, mencarilah. Kalau kasih kemudahan, lewat kemudahan kalau tidak ya, dapat. Kalau itu merasa belum mampu, mau cekan penipu. Kan gitu aja. Nah, yang penting yang bisa asyik. Sistum Allah ta'hilu fawah. Kalau kok kalau khawatir dan sakit, sakit. Masing-masing bisa ngaca, diri lah. Aku bisa adil ini. Berjuang, boleh oh. Ada upaya ya, Aki. Ya, ada perjuangan di situ. Kalau kasih kemudahan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya. Tapi jangan caranya seperti ini. Ini takut jadi indah. Konsep ini takut sunnah. Indah takut. Jangan obsesi, tapi jangan cara. Dalam aku sendiri sakit, itu jiwa itu. Baru keluar itu. Ini rumah tangganya samara. Kita cina ngoja. Tak aduk mana? Eh? Ngoja. Semangat sih, bahasa aduk. Bahasa dari mana? Dalam banget kayaknya nanti aja ya. Kita belum tuntas pembahasan kaidah-kaidah ini. Nanti akan terbahas insyaallah kalau perlu. Jadi kalau ditanya lagi ya, insyaallah ya, dan depan insyaallah ya. Rinci kaidah-kaidahnya, siapa tahu ada jawaban atas soalnya yang tadi. Intinya adalah tidak semua perkara yang mungkar diinginkan. Dikarenakan nahi mungkar kita tidak berlalu. Ketika nahi mungkar kita membawa sebuah kemaslahatan besar atau bisa meminimalisir kemungkaran yang ada, nahi mungkar. Tapi ketika nahi mungkar kita justru memunculkan mungkar yang lebih besar lagi, jangan nahi mungkar. Cara yang lainnya. Jadi ada kalanya bertindak diingkari, ada kalanya didiamkan. Dengan keadaannya masing-masing, insya Allah pada kesempatan. Jangan lupa, antum boleh soalnya antum. Kalau bisa punya antum atau bukunya antum. Nanti pas waktunya, tanya kamu lagi. Insya Allah. Oh, sudah lah. Ya, sudah lagi. Itu globalnya. Jadi, nah, mungkar itu enggak asal mengawal, enggak asal berumur-umur. Enggak dengan cara nekat. Ada aturan main. Pertimbangannya panjang, maslahatnya, mudharatnya, aneh. Oh ya, kaidahnya apa? Hendaklah amar ma'ruf, kamu itu ma'ruf. Dan jangan sampai nahi mungkar kamu tuh. Nahi mungkar harus ma'ruf. Jangan amar ma'ruf harus ma'ruf. Biasa kaidah dan aturan mainnya. Allah wa'alamu bisawab. Bunda. Duh, mana? Nah, dibaca. Ada dengan kira tangan, dalam esan, sabda. Makanya tadi saya nggak mungkin membahas dengan pakar panjang pembahasannya. Tunggu bulan depan misalnya. Nanti kalau tanya lagi ya. Karena sangat urgent pembahasan ini, kita bisa jadikan sesi kedua. Insya Allah kita. Ya Pak, kemana? Hinduri. Pada tembok. Es. Pegiwunya kenapa? Malah sih kenapa pak? Tadi itu ada kelompok yang disalahkan oleh para ulama yang nggak peduli dengan itu. Terus nggak usah, nggak usah. Mikirin ngomong-ngomong. Salah loh pak, ini kewajiban agama ini. Jadi kesemangat kan bapres yang salah. Jadi betul semangat, tapi dengan cara yang ini. Jadi kalau yang males. Jadi kalahnya itu loh pak. Iya pak, sebabnya kenapa kok pergi ini? Malah siapa kok? Mungkin kita perlu introspeksi diri cara kita dalam beramal. Itu penting. Jadi kita bahas apa? Apakah sudah tepat cara kita dalam beramal? Apakah sudah pas waktunya, timingnya untuk beramal? Karena keadaan dia, keadaan kita, kalau sudah pas sikonnya deh. Itu berhasilkan. Terkadang orang itu menolak kebenaran. Bukan karena tidak tahu itu benar. Tahu. Ditolak kenapa? Yang menyampaikan itu kurang tepat. Itu yang kita hindari. Makanya kita evaluasi muhasabah. Dicek cara kita. Kalau semua sudah bagus, benar. Tidak nerima. Ya sudah. Itu bukan tanggung jawab kita lagi. Kita hanya menyampaikan yang ma'ruf. Tidak ada kewajiban. Terima atau tidak terima. Itu babnya dia. Terima alhamdulillah juga terkait itu. Kami ya. Jadi enggak ada ilzam harus diterima. Ana sudah beramal-amal sama antum. Antum enggak terima. Enggak boleh seperti itu. Paham enggak? Tahu kan baik-baik. Kita yang menyampaikan set wis, kata ini set. Sama dengan bab dakwah. Kalau menyalahkan dakwah, ditolak. Ya kan masalah. Itu haknya mereka, kita hanya menyampaikan. Bab juga munasoh, apa penasihat. Kita menasihati. Ditolak, ya terserah dia. Tidak ada bab ilzam itu. Anak sudah nasihati aku. Anak, damar maruf. Anak sudah jawab. Anak. Aku tidak terima. Ya silakan Anda menderita dengan penolakan-penolakan tadi. Jangan tempuh Anda. Dakwahnya Rasul ditolak. Ya. Ini sekarang kita sebetulnya menyampaikan toh. Ustaz terima, gak terima ke ustaznya mereka. Terima. Zain. Masa hanya untuk aku sendiri? Tidak ya. Kita serah itu. Nanti yang mendapatkan barunya sendiri. Tidak boleh ada ilzam dalam hal itu. Dan yang menyampaikan. Menyampaikan kok dibully resiko lah. Waktu bayangkan amar mau nih mungkar, oh zen menyenangkan, menggembirakan, akan digelar red carpet, carpet perah untuk aplus antum, masya Allah menyanjung antum, masya Allah zen di aplus. Nah itu ya kak, itu amar mau nih temenanan di. Karena sebelumnya perintangannya banyak, godaannya banyak, gangguannya banyak. Makanya perlu sabar. Nah gitu, perlu kelembutan, perlu ilmu. Jangan dijelaskan dulu. Semua akan diterangkan insya Allah Ta'ala. Mana nih? Pun? Yakin? Berhenti sini. Yakin? Gitu ya. Insyaallah. Jadi diteruskan kembali pembahasannya lebih mendalam terkait dengan topik ini. Lalu mungkin akan muncul banyak pertanyaan dari antum akan dijawab insyaallah. Sebenarnya cukup. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.